بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang. Waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang. Jangan biarkan waktu kita hilang. Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fi ma afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Waktu adalah hal paling berharga. Seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.